Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Dua pertanyaan terakhir, tinggal sedikit sebenarnya. Naam. Soalun Asabakumullah, pertanyaan, semoga Allah memberi pahala buat kalian. Ini doa untuk Syekh. Mal qawlu fi man yaqul, apa pendapatmu fi man yaqul, tentang orang yang mengatakan la yukaffarul mu'ayyanu, tidak bisa dikafirkan al-mu'ayyan, orang tertentu, ya, orang tertentu al-mu'ayyan tidak bisa dikafirkan illa kecuali idza stawfa syuruta, apabila al-mu'ayyan orang tertentu itu memenuhi syarat-syarat, wantafatil mawani'u, memenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan, wantafatil mawani'u, dan ternafikan, tertepis dari dirinya penghalang-penghalang untuk ya dikafirkan. Al-jawabu, jawabannya kata Syekh Shalal Fauzan, man sadara minhul kufru, barang siapa muncul darinya kekufuran, qawlan, dalam bentuk ucapan, au fi'lan, atau dalam bentuk perbuatan, au i'tiqadan, atau dalam bentuk i'tiqad, au syakkan, atau dalam bentuk keraguan, fa innahu yuhkamu bikufri, maka sesungguhnya dia dihukumi kafir, dia difonis kafir. Yani, ya, amalan bidzahir, maksud asy-syekh amalan bidzahir, ya, kita beramal sesuai dengan lahiriah yang muncul darinya secara lahiriah ucapan kufur, perbuatan kufur, keyakinan kufur, atau keraguan terhadap kebenaran. Ya. Bagaimana dengan batinnya? Kita tidak tahu batinnya. Tetapi secara lahiriah sudah muncul kekufuran darinya. Maka dihukumi kafir. Amma ma fi qalbihi, adapun yang ada fi qalbihi, dalam kalbunya, dalam hatinya, hadza, ini, La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, kita tidak bisa membelah dadanya untuk memeriksa hatinya, batinnya. Itu urusannya Allah SWT, bukan urusan kita yang ada di batinnya. Nah, nahnu ma wukilna bil qulub, Syekh. Kita tidak ditugasi untuk mengawasi kalbu-kalbu manusia. Tidak ditugasi untuk mengurusi kalbu-kalbu manusia, untuk mengawasi kalbu-kalbu mereka, untuk memeriksa kalbu-kalbu mereka. Itu masalah batin, masalah yang tersembunyi, rahasia, itu yang tahu hanya Allah SWT. Sehingga kita tidak ditugasi untuk memeriksa itu. Innama nahnu muwakkaluna bil zahir. Hanyalah sesungguhnya kita ditugasi untuk menilai, untuk menghukumi berdasarkan al-zahir. Alladhi zahara minhu, apa yang muncul dari dia secara lahiriah. apa di balik itu dalam batinnya, ah itu rahasia kita tidak tahu. Bainahu bainallah, antara dia dan Allah itu. Naam. Faman adhharal kufra. Barang siapa menampakkan kekafiran dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau dalam bentuk keraguan, hakamna alaihi bil kufri. Hakamna alaihi, kita menetapkan hukum atasnya, bil kufur, dengan kekufuran. Kita vonis dia kafir. Wa amalnahu mu'amalatal kafiri. Dan kita bermuamalah kepadanya dengan muamalah terhadap orang kafir, karena kita memvonis dia kafir. Naami jawaban Syekh. Soal, ya, pertanyaan berikutnya. Ma hukmu musyahadati af'alis saharati? Walau lam ya'taqid fima yaf'alu. Ma hukmu, apa hukum musyahadati, menyaksikan, menonton, af'ali, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan as-saharah, tukang-tukang sihir, memamerkan sihirnya, apa hukum menontonnya? Ya, walau lam ya'taqid, meskipun yang menonton itu, yang menyaksikan itu tidak meyakini, fima yaf'aluhu, tidak meyakini apa yang dikerjakan oleh tukang sihir. Dia mengingkari dalam hatinya sebenarnya, tapi dia ikut menonton dan menyaksikan. Nah, jadi dia tidak meyakini itu. Tidak meyakini sihir itu. Tapi dia menonton. Al-jawabu, jawabannya, hadza radiya bil munkar. Hadza, ini asyahid, ya, yang menonton, yang menyaksikan, radiya, dia telah ridho, setuju bil munkar, dengan kemungkaran, karena dia menontonnya, dia menyaksikannya. Ya, itu bermakna dia ridho dengan kemungkaran itu, dengan sihir itu. Meskipun sebenarnya secara keyakinan dia tidak meyakini sihir itu, kebenaran sihir itu. Tetapi karena dia menontonnya, menyaksikannya, itu namanya, ya, ridho, setuju dengan kemungkaran tersebut. Idzan al-wajib yang seharusnya dilakukan adalah al-insiraf anhu, meninggalkan, ya, tidak menyaksikannya, tidak menontonnya. Naam. Soal, ya, tukang sihir itu kalau ditonton, ya, semakin senang kan dia, semakin sombong dia, semakin bangga dengan sihirnya. Nah, ikut menonton, berarti ikut meramaikan acaranya, ikut melariskan sihirnya, begitu. Nah, ini masuk dalam makna menyetujui kemungkaran tersebut yang seharusnya diingkari. Nah, minimal, ya, ditinggalkan dan tidak disaksikan. Baik. Soal pertanyaan yang terakhir, asabakumullah, semoga Allah beri pahala. Ada untuk Syekh, syakhsun, seseorang, yalja'u ilaihin nasu, orang-orang datang kepadanya untuk bersandar kepada ilmunya, keterangannya, qabla, sebelum hafril abar, sebelum hafril abar, hafr itu penggalian, al-abar sumur-sumur, al-abar jamak dari bi'r. Qabla hafril abar, sebelum penggalian sumur-sumur, ya, ada orang yang dianggap pintar, sebelum menggali sumur didatangi, ditanya, wa yadda'i, dan orang itu mengklaim, ya, mengaku, annahu yarol ma'a, bahwasanya dia melihat air, yakni mengetahui tempat posisi air. Jadi jika mau gali sumur di sini titiknya. Itu maksudnya. Ya. Ya rolma maksudnya di sini apa? Mengetahui posisi air, bukan maksudnya dia tembus pandangannya tembus ke bawah, lihat ke tanah, lihat oh di situ air ada di bawah situ, bukan begitu. Ya ro di sini artinya apa? Dia mengetahui posisi air bahwa tanah ini ada airnya. Di sini bikin sumur, yang ini jangan. Nah, tidak ada air di bawahnya. Itu maksudnya. Ya. Wa yaqumun nasu bitasdiqih. Yaqumun nasu bitasdiqih dan orang-orang ya, mereka membenarkannya. Membenarkan beritanya baik dan dijadikan sandaran dalam penggalian sumur. Naam al-jawabu. Jawabannya yakni yang ditanyakan apakah ini termasuk dalam kategori klaim perkara ghaib gitu kan? Naam. Tayyib yang terlarang gitu. Naam. Al-jawab, jawabannya kata Syekh, huwa ma yad'i annahu yara al-ma. Huwa, dia, kata Syekh, ma yad'i, dia tidak mengklaim, tidak mengaku, annahu bahwasanya dia yarol ma'a, melihat air. Nah, tidak ada orang yang mengaku begitu, seperti gambarkan tadi. Tidak ada orang yang mengaku bahwa dia melihat air di tanah, pandangnya tembus ke bawah, bisa melihat air. Nah, tidak ada yang bisa seperti itu. Dan dia tidak mengaku seperti itu. Walakin akan tetapi yadda'i dia mengklaim dia mengaku annahu bahwasanya dia ya'rifu mengetahui at-turbata dia mengetahui jenis tanah struktur tanah ya wa anwa' asy-syajari wa anwa' asy-syajari dan dia mengetahui jenis-jenis pepohonan allati fil ard yang tumbuh di tanah di bumi. Jadi dengan berdasarkan itu dia menganalisa ya. Nah, jadi itu adalah analisis sebenarnya, analisis berdasarkan ilmu ya yang dia miliki, pengetahuan yang miliki tentang jenis-jenis tanah, struktur tanah dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ di wilayah itu, di tanah itu. Nah, dari situ dia menyimpulkan ya dan berkesimpulan nah ada tidaknya air di sekitar situ gitu. Jadi alamatun itu adalah alamat, tanda-tanda, ciri-ciri yang dia ya pelajari dari jenis-jenis tanah yang dia lihat dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di atasnya. Yastadilluna biha. Yastadilluna biha, mereka berdalil dengan tanda-tanda itu, ciri-ciri itu. Nah, artinya apa? Puncaknya apa? Ijtihad. Itu adalah apa? Ijtihad. Ijtihadun fi hadha al-shan. Fi hadha al-amr. Itu ijtihad pada perkara ini dalam penentuan ya air di satu tempat. Naam. Bukan perkara ghaib. Tayyib. Hadha la ba'sa, kata Syekh. Hadha la ba'sa, ini tidak mengapa. Boleh. Li'annahu yastadillu, karena sesungguhnya orang itu dia berdalil bi asya'a dhahiratin, bi asya'a dhahiratin, dengan hal-hal yang tampak nyata ya, dia lihat lahiriahnya, yaitu apa? Wahia naw'ut turbati, jenis tanah ya, jenis tanahnya dia lihat. Naam. Na'us syajari, jenis pepohonannya yang tumbuh di atasnya. Alladhi yambutu fil ard, yang tumbuh di muka bumi. Naam. Bihukmi khibratihim bihadhil umur. Jadi li'annahu yastadillu bi asya'a dhahiratin ya bihukmi asya'a dhahir, itu dijelaskan tadi yaitu na'ut turba na'us syajar yang butuh fil ard bihukmi khibratihim bihadil umur, dengan hukum ya yang dia simpulkan berdasarkan khibrah. Khibrah itu pengetahuan, berdasarkan khibrah pengetahuannya dan pengalamannya ya. Nah itu pengetahuan dan juga didukung dengan pengalaman ya, pengalaman uji coba dalam hal berijtihad, dalam hal menganalisis bihadil umur, dengan perkara-perkara ini, dengan memperhatikan, menilai, menganalisis jenis-jenis tanahnya dan pohon-pohon yang ada di atasnya. Barakallahu fikum. Jadi ini ya, tidak masalah kata Syekh. Nah, alhamdulillah tamal kitab. Nah, bi fadlillah subhanahu wa ta'ala. Nah, jazakumullah khairan. Berarti dipersiapkan kitab berikutnya sambil kita melewati ujian dulu ya. Apa kitab berikutnya yang kita sepakati? Syarah Qawaidul Arba'. Naam. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta.